Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. Wajib bagi kita bersama menjadikan puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa Taala. Segala puji bagi hanya untuk Allah yang telah memberikan hidayah kepada kita, petunjuk kepada kita untuk mengenal dinul Islam, agar Islam, syariat Islam memberi kita hidayah taufik untuk mengucapkan dua kalimat syahadat, berserah diri hanya kepada Allah Subhanahu wa Taala, menjadi orang yang beriman. Kita menyadari sepenuhnya bahwa kita tidak akan mampu menjalani ini semua kecuali dengan hidayah petunjuk taufik dari Allah. Kita tidak akan menjalani ini seandainya Allah Subhanahu wa Taala tidak memberi kita hidayah, tidak memberi kita pertolongan taufik untuk menempuhnya. Alillahi al-amru min qablu wa min ba'd. Urusan ruhnya sebelum dan sesudah. Semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa Taala yang mengatur segala urusan ini. Betapa kita bersyukur tentunya nikmat paling besar dari berbagai nikmat yang Allah Subhanahu wa Taala limpahkan kepada makhluk-makhluk. Nikmat hidayah petunjuk berislam beriman pada saat banyak dari manusia tidak mendapatkannya. وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ kata Allah, hanya sedikit dari hamba-hambaku yang bersyukur. Allah juga mengatakan وَإِنْ تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ, jika engkau menaati mayoritas penduduk bumi, mereka niscaya akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Mayoritas penduduk bumi di atas kekafiran. Yasudduna an sabilillah, mereka berjuang untuk menghalangi manusia dari jalan Allah Subhanahu wa Taala, menghalangi sampainya hidayah, petunjuk, penjelasan ilmu hujjah tentang keindahan Islam, tentang kebagusan Islam, tentang kemuliaan Islam, karena realitasnya manusia yang memang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Taala di atas fitrah, yaitu di atas kecenderungan kepada Islam, kepada tauhid, berserah diri hanya kepada Allah, beribadah hanya kepada Allah, menjalankan ibadah hanya kepada Allah, tidak menyembah Tuhan sesembahan selain Allah, tidak menyekutukan Allah, tidak melakukan kesyirikan. Ketika datang hidayah, penjelasan, hujjah, ilmu, bayan tentang Islam, maka orang yang akalnya sehat, ya, dia normal, berpemikiran jernih, dia akan melihat, dia akan mengetahui betapa indahnya Islam, dan dia akan tertarik dan sejalan dengan fitrahnya yang dia diciptakan di atas fitrah. Tandang dan cenderung untuk mengikuti Islam, bukan karena ada yang salah terserang dalam bersandar كل مولود يولد على نفس الشرع. تبقية أنا أن تلاهر بجوني لذهير قلية الفطرة فطرة الإسلام. Tetapi kenapa ada orang yang menyimpang dari Islam? Kata Nabi alaihi salatu wassalam, fa rawahu alladhani yuhawidanihi aw yunasiranihi aw yuhdithanihi. Orang tuanya yang kemudian memanuskannya karena ada tarbiyah. Ketika anak itu mulai bisa dididik, mulai belajar berbicara, mulai menyimak dan memahami, karena dia pendidikan dari orang tua yang sudah menentukan. Jika kedua orang tuanya mengajarinya menjadi Yahudi, jadi Yahudi. Jika kedua orang tuanya mengajarinya jadi Nasrani, jadi Nasrani. Jika kedua orang tuanya mengajarinya jadi Majus, jadi Majus. Jika kedua orang tuanya mendidik dia di atas tarbiyah Islamiyah, mengajarinya Islam, maka dia akan sejalan dengan fitrah, akan menjadi muslim yang baik. Oleh karena itu dijelaskan oleh ulama pada tafsir firman Allah Subhanahu wa taala, la ikraha fid din wa tabayyana ar-rusd min al-ghayb faman yakfur bi tawhid wa yu'min billahi faqad istamsaka bil awwati al-wusta wa lam yusawma wa Allahu samii'un 'aliim. Tidak ada fakta dalam agama. Sifatnya pilihan, ikhtiar. Setiap insan telah diberkahi oleh Allah kehendak, ikhtiar untuk memilih sendiri. Diberi akal untuk berpikir, untuk berjalan. Diberi pendengaran untuk mendengar, menyimak. Diberi penglihatan untuk melihat. Tidak ada permasalahan dalam agama. Sungguh telah jelas jalan yang benar dan jalan yang salah. Para rasul telah diutus, kitab-kitab telah diturunkan, hujjah telah ditegakkan, tanpa kebenaran dari kebatilan, tanpa kebenaran Islam, keindahan Islam yang penuh dengan rahmat, penuh dengan kasih sayang, penuh dengan maslahat untuk maslahat manusia dan menjaga mereka dari maksiat. Asalkan tarbiyah pendidikan itu lurus, tarbiyah Islamiyah, dan tidak menyimpang, sejalan dengan fitrah, maka akan mudah diterima. Tidak perlu pemaksaan. Setiap orang memilih jalan yang sendiri. Barang siapa kufur terhadap Tauhid, penyembahan kepada selain Allah, dan dia beriman kepada Allah sebagai satu-satunya Tuhan yang disembahnya di dunia ini, sungguh dia telah berpegang dengan hal yang apa yang tidak akan lepas. Allah Subhanahu wa taala mendengarkan doa. Artinya setiap anak yang lahir diciptakan di atas fitrah, di atas Islam, kecenderungan kepada Islam, menyusul fase berikutnya tarbiyah Islamiyah, mengajarkan Islam sehingga mengenal keindahan dan kebagusan Islam, akal yang sehat, akal yang jernih, bisa memahaminya, kemudian dia akan memilih dengan sukarela Islam. Ada pun pemaksaan masuk dalam Islam, seseorang masuk dalam Islam dengan terpaksa tidak ada gunanya. Karena Islam itu gratis. Ikhlas. Dia setiap pilihan sendiri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di antara sifatnya disebut sebagai Nabi Rahmat, Nabi pembawa rahmat kasih sayang. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah kami mengutus wahai Muhammad Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali rahmat bagi alam semesta ini. Oleh karena itu Nabi alaihi salatu wassalam diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sifat-sifat yang mendukung kerasulannya. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum sungguh benar-benar telah datang seorang Rasul yang diutus oleh Allah dari diri kalian sendiri. Jadi dari kalangan manusia, sebangsa manusia bukan dari kalangan mereka. Karena akan berinteraksi langsung dengan manusia. Dan dari kalangan bangsa Arab. Namun risalahnya umum. Kata kalimnya untuk seluruh manusia Arab dan non-Arab. Dari seluruh. Rahmatullahi alaihi wa sallam. Azizun alaihi ma'anittum, kata Allah. Berat bagi diri Rasul itu hal-hal yang memberatkan kalian. Apa-apa yang memberatkan menyulitkan kalian akan memberatkan dia. Oleh karena itu Nabi alaihi wasallam hari petunjuknya ajarannya makhluk bainal amrayn illa ikhtara aitharuhuma ma lam yakun fitnah. Tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberi pilihan antara dua perkara, dua urusan. Dan urusan lain kecuali Nabi alaihi wasallam mesti memilih yang paling mudah. Yang paling ringan. Selama itu tidak mengandung dosa. Karena setiap perkara. Dan setiap urusan kita diberi pilihan antara dua perkara, Nabi alaihissalam memilih yang paling mudah. Selama tidak mengandung dosa. Nabi tidak ingin memberatkan umat. Oleh karena itu ketika Nabi alaihissalam misalkan ketika Nabi melakukan salat tarawih di masjid, kemudian ada sebagian sahabat mengetahuinya itu sudah ikut di belakangnya. Ikut di belakangnya. Berjamaah sampai di tarawih dengan Nabi. Kemudian sahabatnya ikut memberitakan, mengabarkan kepada sahabat yang lain, malam berikutnya bertambah juga. Jamaah salat tarawih. Terus tersiar. Malam ketiga lebih banyak lagi. Apa yang dilakukan oleh Nabi? Alaihi salatu wassalam. Nabi mengatakan, "Irji'u ila buyutikum. Fa inna khayra salatil mar'i fi baytihi ila al-masjid." Pulang kalian ke rumah kalian semua, memerintahkan sahabat untuk pulang. Salat di rumah kalian. Karena sesungguhnya sebaik-baik salat seseorang yang paling utama adalah sholat di rumahnya masing-masing dikuali sholat wajib. Lebih sama kerjakan yang tidak itu berjalan. Dua sisi. Dan Nabi alaihissalam juga menjelaskan, "Fa'inni khasidu an tufradu alaikum. Ini ilat, ini faktor." Kenapa Nabi menghentikan jalan tadi sendiri? Saya khawatir tahun ini jika kalian berkumpul berjamaah bersama Nabi bersama. Nabi berkata, semangat berjemaah tarawih. Nabi mengatakan, saya khawatir turun wahyu mewajibkan atas kalian salat tarawih berjemaah. Dan itu benar. Cukup salat lima waktu yang diwajibkan berjemaah. Bagi pejabat yang wajib. Jadi salat lima waktu, ada yang mewajibkan berjemaah, berdoa, ada yang mengatakan salat kifayah, dan ada yang berpejabat salat berjemaah. Yang jelas dari utama 27 hari. Nabi khawatir jika berlanjut berjamaah tarawih bersama sahabat itu dan turun wahyu mewajibkan tarawih berjamaah. Ini akan memberatkan umat. Nabi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Azizun Alaihima Anitum. Nabi khawatir akan berat umat, maka dihentikan berjamaah tarawih ketika ini karena faktor tersebut. Bukan berarti sholat tarawih berjamaah tidak disyariatkan. Itulah sebabnya di mata umat yang kotor. Umar bin Khattab menghidupkan kembali sunnah ini dan mengumpulkan kaum muslimin sholat berjamaah tapi dia dengan satu imam karena wahyu sudah tidak turun, sudah tidak mungkin turun wahyu mewajibkan kalian. Apa yang diwajibkan oleh Rasulullah SAW turunnya wahyu untuk diwajibkan kaum berjamaah akan memberatkan umat di mata umat tidak mungkin. Karena tidak sahih. Aman sudah. Maka hidupkan kembali sunnah tersebut dan itu menjadi sunnah kaum muslimin. Sebagaimana dia orang kaum muslimin kalau berjamaah di masjid pada bulan Ramadan. Katakan dia untuk perasaan yang lain, ya Allah, anna syukru ala ummati la amartum bistiwati ma'kulli salatu. Seandainya bukan akan memberatkan umatku, sungguh aku akan perintahkan mereka bersiwa, sikat gigi, bersihkan gigi bersama setiap kali sholat. Kenapa juga biasa, maka dia akan berjalan. Tapi karena khawatir akan memberatkan, maka juga diperintahkan. Yang ini mustahab. Silakan jika ingin melakukannya itu keutamaan, jika tidak, tidak berdosa. Harisun alaikum, kata Allah selanjutnya. Harisun alaikum, harisun alaikum. Semangat, perhatian untuk memberi nasihat kepada kalian. Bil mu'minin ra'ufur rahim. Terhadap kaum mu'minin, lembut, penyayang. Sehingga datanglah syariat Muhammad alaihi salatu wassalam, syariat Islam, syariat yang telah menghapus seluruh syariat sebelumnya sebagai syariat yang paling sempurna. Bersama kesempurnaan syariat ini mudah dan tidak memberatkan, karena beliau Nabi alaihi salatu wassalam itu sebagai rahmat bagi alam. Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri mengatakan tentang dirinya, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah Subhanahu wa ta'ala menyukai bagi kalian kemudahan dan tidak menyukai kalian kesulitan. Dalam sebuah hadis Nabi alaihi salatu wasallam menggambarkan tentang syariat Islam ini dengan makna Nabi mengatakan, bu'istu bil hanifiyah samha. Aku berutus oleh Allah dengan membawa syariat yang hanifiyah, syariat yang lurus, agama yang lurus, tauhid, mengikrarkan ibadah lurus hanya kepada Allah. Siratul mustaqim jalan hanya kepada Allah. Hanya Allah satu-satunya yang dijadikan Tuhan, satu-satunya Tuhan yang benar. Dari itu maka la ilaha illallah, beribadah hanya kepada Allah, bergantung hanya kepada Allah, tawakal hanya kepada Allah, berharap hanya kepada Allah, takut hanya kepada Allah, beribadah hanya kepada Allah. Itulah Islam sahih yang lurus, shiratul mustaqim. As-samha penuh dengan toleransi kepada umat, penuh dengan kemudahan. Ada rukhsah-rukhsah keringan-keringan dalam syariat, dalam perkara yang terkait dengan perintah kewajiban. Fattaqullaha ma tastatu'un, bertakwalah kalian semampu kalian. Tidak bisa sholat berdiri karena sakit. Jika memaksakan diri sholat berdiri dalam keadaan sakit, tidak bisa khusyuk, tidak bisa khusyuk, ya berarti tidak mampu sholat berdiri. Dia bisa khusyuk jika sholat duduk, maka beralih ke sholat duduk. Jika sholat duduk juga dia tidak bisa khusyuk, ditanya khusyuk jika dia berbalik karena sakitnya, maka berarti berbalik. Ada sahabat-sahabat, ada rukun-rukun keringanan-keringanan. Di bulan Ramadhan yang diwajibkan berpuasa yang mungkin dan sehat, yang terasa sangat wajibnya. Ketika seseorang musafir, musafir itu adalah kondisi keadaan seseorang tersiksa dengan sakit fisik, ya biasanya tidak mendukung, datang rukhsah, boleh tidak berpuasa selama sakit. Yang penting masih dikodok di luar Ramadan, diganti puasa di luar bulan Ramadan. Itu kan keringan, bukan harus memaksa diri meskipun tersiksa sampai pusing, muntah-muntah atau sampai sakit. Karena masakan kita begitu pula ketika sakit, ada rukhsah yang sama. Sakit yang memang rasa berat untuk berpuasa, fisik sudah tidak mendukung untuk berpuasa karena sakit. Jadi paksakan. Hattakullah masyarakat. Ada rusak. Untuk tidak berpuasa selama satu. Yang penting dikuasa di nanti bulan-bulan Ramadan. Penuh dengan toleransi-toleransi. Sampai Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai mukjizat terbesar Nabi alaihi wasallam, yang merupakan kitab suci umat ini, yang merupakan petunjuk pedoman hidup di dalamnya, terdapat penjelasan segala sesuatu, yang merupakan firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sifat dalam Al-Qur'an, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, qad ja'akum, sungguh telah datang kepada kalian, mu'izatun min rabbikum, ya ayuhan nas, qad ja'akum mu'izatun min rabbikum, telah datang mu'izah, wijanan nasihat dari Rabb kalian, wa shifa'un lima fis sudur, dan obat yang bisa menyembuhkan penyakit-penyakit kalbu, penyakit-penyakit hati yang ada di dalam dunia. Wa hudaw wa rahmatun lil mu'minin. Dan hudan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Disifati bahwa Al-Qur'an itu rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Petunjuk. Pedoman hidup. Barang siapa mengikuti petunjuk Al-Quran, maslahat hidupnya akan terjadi. Dan dia akan terhindar dari kerusakan maslahat kehidupan. Dan itulah syariat Islam yang terbanyak dalam Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah jadikan sebagai rahmat bagi saya. Allah Subhanahu wa taala merahmati alam semesta ini, merahmati hamba-hambanya yang ini, demi maslahat hidup mereka, menjaga mereka dari maksiat dan dari kerusakan hidup, bukan dalam rangka menyiksa hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala dengan syariat ini, syariat itu, ya, perintah ini dan perintah itu. Oleh karena itu telah diperintah terkait dengan perintah-perintah kewajiban, fattaqullah ma istata'tum. Ada rusak-rusak itu yang membuat bersatu untuk membuat. Tidak kemudian seseorang dipaksa untuk tersiksa. Ya. Harus berpuasa padahal dia tidak mampu karena sakit. Dia tidak mampu karena dia musafir. Dia sakit tidak mampu berdiri, dipaksa harus. Ya, meskipun membayangkan diri kita. Sesuai dengan kemampuan. Ada pun terkait dengan larangan. Terkait dengan hal-hal yang diharamkan, maka ya, tidak ada pilihan lagi kecuali dijauhi. Karena perkara-perkara yang diharamkan itu adalah maksiat, kerusakan, kerusakan hidup. Maka tidak ada pilihan lagi kecuali harus dijauhi. Barang siapa mengerjainya, barang siapa melanggarnya, dia telah berdosa. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu, apa saja yang didatangkan kepada Rasul, ambillah, dan apa saja yang dilarang darinya, maka berhentilah. Begitu dalam saya. Pada hadis yang sahih Nabi Rasulullah mengatakan, ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Apa yang kuperintahkan kepada kalian, datangi kerjakan semampu kalian. Diikat semampu kalian sejalan dengan ayat fattaqu Allah ma stata'tum. Tetapi ketika Nabi berbicara tentang larangan, wa ma nahaitukum anhu fajtanibuh, dan apa yang kulaham kepada kalian tinggalkan jauh. Nabi tidak mengatakan ma stata'tum, Nabi tidak mengatakan semampu kalian, harus jauh semuanya. Karena pada hakikatnya hal-hal yang diharamkan dalam syariat Islam oleh Allah Subhanahu wa taala, semua itu pada batas kemampuan. Hanya dari masalah hawa nafsu, syahwat, lemahnya iman, bisa jadi masalah. Godaan syaitan, bisa jadi masalah. Artinya, seseorang harus berjuang melawan hawa nafsunya, mengendalikan syahwatnya, mengedepankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Taala. Jika itu hanya diharamkan, tidak ada sunnah kecuali ditinggalkan. Di antara keindahan Islam dengan utusnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan syariat yang sempurna ini, syariat yang suci ini, yang indah ini, yang senantiasa relevan pada setiap zaman, untuk seluruh kaum, untuk seluruh bangsa, tanpa kecuali. Oleh karena itu, berlaku untuk alam semesta, untuk seluruh umat manusia tanpa terkecuali. Sampai dengan Islam mengajarkan keadilan, mengharamkan kezaliman. Keadilan artinya memberikan hak-hak kepada para pemilik hak. Islam mengajarkan siapa saja yang memiliki hak dan kewajiban menunaikan hak. Hak yang terbesar adalah hak Allah Subhanahu wa Taala, yang telah menciptakan kita, yang telah memberikan nikmat-nikmatnya kepada kita. Nah, wajib kita syukuri. Haknya adalah disyukuri. Hak Allah Subhanahu wa Taala disyukuri. Atas nikmat-nikmatnya yang tadinya kita tidak ada, diciptakan oleh Allah menjadi seorang insan yang disebut-sebut menikmati kehidupan ini. Dan sekian nikmat yang tidak mungkin kita sebutkan satu persatu. Baik nikmat itu pada diri kita maupun sekitar kita. Alaa ala insani hina min ad-dahri lam yakun shay'an madhkura. Allah mengatakan, tidakkah kita mengingat, manusia mengingat suatu waktu ketika dia belum tercipta? Di mana dia ketika itu? Tidak ada sama sekali. Ma'lum, tidak ada sama sekali. Bukan sesuatu yang disebut-sebut dalam kehidupan. Kemudian Allah ciptakan dia terlahir di dunia, menikmati kehidupan ini. Yang dituntut darinya syukuri Allah Subhanahu wa Taala. Tunaikan hak Allah, yaitu jadikan Allah sebagai satu-satunya ilah, sebagai satu-satunya Tuhan yang diibadahi, yang disembah. Jangan sesuatu selain, jangan angkat tandingan selain, jangan menyembah kepada selain Allah, jangan berdoa kepada selain Allah, jangan menyembah untuk selain Allah, jangan bertawakal kepada selain Allah, dan seterusnya. Ibadah hanya untuk Allah, agama hanya untuk Allah, amal ibadah hanya untuk Allah. Inilah makna la ilaha illallah. Ini hak Allah, ini yang terbesar. Barang siapa tidak mengenal hak Allah, tidak mengenal Rabb-nya, tidak mensyukurinya, mesti dalam pentingnya kita belajar mendalami Islam sehingga kita mengetahui syariat Islam. Apa yang diajarkan oleh Al-Quran dan As-Sunnah, hadis-hadis Rasulullah alaihi salatu wassalam, agar kita menjadi orang yang alim. Di setiap kita ini dituntut adil. Setiap kita dituntut adil dalam menunaikan hak-hak para pemilik hak. Pertama sudah kita dengar, hak Allah Subhanahu wa Taala. Jika kita tidak menunaikan hak Allah, ternyata kita ya ada yang tidak memberikan hak Allah Subhanahu wa Taala. Ada yang menyebutkan Allah, menyembah selain Allah, berdoa kepada selain Allah, mempertuhankan selain Allah, melakukan selain Allah. Berarti dia dalam mendzalimi Allah, mendzalimi hatinya. Itu zulmun azim, kezaliman yang terbesar. Sebagaimana dinyatakan oleh Luqman, sebutkan dalam Al-Qur'an orang saleh Luqman yang bijak mengatakan kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah, wahai putraku jangan sekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna syirka la dhulmun 'azim. Sungguhnya syirik itu adalah kezaliman yang besar. Ini ketiga usaha hubungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkaitnya kepada Allah. Kemudian horizontal di muka bumi sama makhluk berbagai pihak-pihak pemilik hak رسول محمد عليه الصلاة والسلام يملك حق الواجب إلى هذيلة فيها pemerintah yang berdaulat punya hak-hak yang wajib kita tunaikan, kita wajib menaatinya asalkan tidak mengandung maksiat kepada Allah, asalkan bukan kemungkaran semampu kita. Orang tua kita, selaku anak punya orang tua, punya hak-hak yang wajib kita tunaikan. Orang tua terhadap anaknya punya hak-hak yang wajib dia tunaikan kepada anak. Suami istri dalam rumah tangga, suami punya hak yang wajib ditunaikan oleh istrinya, itu bukan sebaliknya, istri punya hak yang wajib ditunaikan oleh suami. Tetangga dengan tetangga, masing-masing punya hak. Dalam kehidupan bertetangga harus mengenal hak tetangga. Yang tua kepada yang kecil, yang muda kepada yang lebih tua, dan seterusnya. Bahkan sampai terkait dengan hewan peliharaan sekalipun yang kita pelihara punya hak. Ketika kita memelihara, berarti kita siap menafkahinya, memberi makan dan minum, atau menjelaskan mencari makan sendiri. Tidak boleh menyiksa. Ya, rahmat. Sampai kita baca dalam hadis, dalam Sahih Bukhari, seorang wanita menangkap seorang gara-gara seekor kucing. Kenapa? Kucing itu dikurung, tidak dibebaskan mencari makan sendiri. Karena kucing itu bisa mencari makan sendiri sebenarnya. Bisa jadi bebas. Tetapi dia kurung. Tapi dikurung dan dia tidak beri makan dan minum. Tidak dibebaskan untuk cari makan dan minum sendiri. Ya. Dia kurung dan dia tidak beri makan. Gara-gara itu dia masuk neraka. Karena dia ada di kurung. Islam mengajarkan kasih sayang. Ada sebagian hewan yang justru kita diperintahkan membunuhnya. Karena jahat. Disifati korosnya. Misalkan tikus. Jahat, mengganggu. Menteror kehidupan kita di rumah. Merusak. Ya. Maka diperintahkan itu dulu. Ada faktornya, ada penyebabnya. Islam ada. Islam mengajarkan kita sesama muslim untuk saling menyayangi, saling memperhatikan hak, tidak boleh saling membeli. Nabi mewanti-wanti, Nabi mengatakan kepada sahabatnya, kepada umat, mengingatkan mereka pada hajatul wada', haji perpisahan, yang artinya Nabi akan berpisah dengan umat. Kalau kita tahu, dari sebulan dari ini, ya, hanya beberapa bulan. Bulan berawal saja, berawal. Nabi mengingatkan kepada sahabat yang mengingatkan, La tarji'u ba'di kuffaran yadribu ba'dukum riqabah. Jangan kalian kembali kepada setelahku kembali kepada kehidupan kondisi seperti orang kafir, yaitu kalian saling membunuh satu sama lain, sebagaimana pada masa jahiliyah dulu, bunuh-bunuhan. Tidak ada yang mengenal hak, tidak saling mengenal hak satu sama lain, saling menzalimi, saling menindas, saling membunuh, merampas dan seterusnya. Ini jahiliyah, ketika belum ada Islam. Kemudian datang Islam, datang Nabi SAW menata kehidupan mereka dan syariat Islam menjadi indah. Hidup rukun, saling menghargai, saling menghormati, saling menyayangi, saling menunaikan hak. Hak-hak yang sudah digambarkan tadi. Nabi mengira, jangan kalian kembali seperti orang kafir, seperti juga saya. Yaitu satu sama lain yang saling membunuh. Orang membunuh. Itu perannya orang-orang kafir. Bunuh-bunuhan, perang orang kafir, perang muslim sama muslim juga. Kasih sayang di antara mereka. Ada perselisihan, ada percekcokan. Maafkan, itu lebih baik. Kita lebih dalam Islam untuk memberi maaf. La yazidullahu al-'abda bi'afwin illa 'izzan. Tidaklah Allah menambahkan bagi seorang hamba maaf yang diberikan kepada saudaranya kecuali dia tanpa mulia. Bukan dia. Tanpa mulia saja. Andaikan pun dia memilih untuk membalas, kezaliman pelanggaran saudara, kejahatannya. Maka tidak boleh membabimu, tidak boleh membabimu. Dia tahu saya ini rasim, saya tunggu. Balas kejelekan ini, kejelekan yang sama. Yang ini mencaci, balas mencaci, jangan mau dibalas. Ini mencaci, ini memukul. Kenapa balas? Ini memukul, ini membunuh. Kenapa balas? Ada batas yang benar. Tetapi ada gaduhan ada. Bukan dari itu Allah mengatakan, jazau saya ini saya penyusuhan. وَمَنْ حَفَى وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ إِلَى اللَّهِ. Barang siapa memaafkan dan membuat perbaikan dengan maafnya itu menciptakan maksud, menciptakan perbaikan itu. Jadi selesai masalah, tidak berlanjut, dia memaafkan dan berhenti sebagai mana ada, maka pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Melihat indahnya Islam, kasih sayang. Nabi alaihi wasallam juga wanti-wanti pada itu wada mengingatkan, inna aradakum alaihinna dima'akum wa amwalakum wa aradakum alaihim haram. Sesungguhnya darah-darah kalian, harta benda kalian, kehormatan-kehormatan kalian satu sama lainnya haram untuk dimodali. Hendaknya kalian, makna ini, jangan menumpahkan darah saudara, jangan merampas harta saudara, jangan merusak harga diri, kehormatan, fitrah saudara, jangan menghibah, menggunjing, merusak fitrah nama baik saudara untuk maslahat hidup bersama. Ketika setiap orang berlaku adil, saling memberi hak satu sama lainnya, saling menjaga imam pemerintah, akan tercipta umat yang bersatu, yang saling menyayangi, saling menolong satu sama lain. Tercipta maslahat sama-sama, ta'awun, kerjasama untuk menciptakan maslahat hidup, sama-sama beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, saling menghargai, saling menghormati, saling menyayangi, saling menunaikan hak. Andaikan terjadi kezaliman, ya digambarkan dan bagaimana kondisi, dan maaf lebih baik, diciptakan maslahat yang maaf itu lebih baik, Allah menjadikan pahala. Ini gambaran tentang Islam. Jika individu umat ini, setiap muslim mengetahui kendaraan Islam, mengenal syariat Islam dengan dalil-dalilnya, mempelajari Al-Qur'an dan As-Sunnah, mengetahui hak-hak rincian-rincian, kemudian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi orang yang adil, mulai kedudukannya, maka akan dirasakan indah hidup ini, maslahat ini, hingga berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, kemudian dikumpulkan, disatukan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana sama-sama bersatu di atas Islam, di atas iman, di atas kebenaran, di dunia dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam jannah dengan rahmat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kita semua taufik untuk bisa benar-benar mengamalkan apa yang diajarkan oleh Islam, dan tentunya seperti itu butuh bekal ilmu. Semoga kita diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala dan kemudahan untuk mempelajari Islam dengan baik, kemudian kita bisa mengamalkannya dengan baik. Wassallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.